إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعدها ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita menyelesaikan syarah hadis yang ke-8, lalu kemudian insyaallah masuk ke yang 9. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fayam bagi al-inayatu biha fi kulli ma 'arada lil imani min syubhatin wa ishtibahin يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله. Maka semestinya untuk al-inayatu biha, untuk adanya perhatian terhadap tiga perkara di atas yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini upaya untuk menghentikan dan menolak berbagai syubhat yang datang, ya, sini katakan fi kulli ma 'aril imani min syubhatin wa ishtibahin, di dalam menghadapi setiap perkara yang datang kepada keimanan dari perkara syubhat ataupun kesamaran, yang yadfa'uhul abdu mubasyaratan, di mana seorang akan bisa untuk menolaknya langsung, bil barahin dallati 'ala ibtalih, dengan burhan-burhan, bukti-bukti yang menunjukkan akan kebatilan perkara yang tersamar tersebut. Wa bi itsbati diddihi, juga dengan menetapkan apa yang jadi lawannya, ya, lawan dari kebatilan. Jadi terkadang datang kepada kita suatu perkara yang samar, di mana hal yang samar inilah yang kebanyakan manusia, ya, terjerumus atau masuk ke dalamnya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal, yang jelas kehalalannya, itu bayyin, ya, terang, jelas. Demikian juga perkara yang haram, itu sesuatu yang jelas. Akan tapi di antara dua perkara ini ada perkara yang mushtabihat, perkara yang samar, yang kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Perkara yang samar ini masuknya ke yang mana? Apakah ke yang halal atau yang haram? Maka di sini dengan bimbingan arahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tersamar tersebut akan menjadi jelas. Ya, sehingga seseorang tidak terseret atau masuk terjerumus ke dalamnya. Kemudian wa huwal haqqul ladzi laisa ba'dahu illa ad-dhalal. Di mana jika seorang sudah mengetahui al-haq, kebenaran, tidak ada selainnya mana setelahnya ini, tidak ada selain dari kebenaran itu ilal dalal, kecuali kesesatan. Ya, jika telah nampak bagi seorang al-haq, maka hendaklah dia ketahui bahwa kebenaran itu satu, yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang selainnya, meskipun diupayakan untuk dipoles, maka kebatilan tetap merupakan kebatilan. Kemudian wabitta'awudhi billahi minasyaitan, dan dengan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Alladhi yadfa'u ilal qulubi fitana syubhat wa fitana syahawat, yang syaitan ini berusaha untuk menghembuskan ke dalam hati, yang mendatangkan ke dalam hati ini berbagai fitnah yang kaitannya dengan syubhat, kesamaran. Ya, seorang tidak bisa menghukumi ini benar atau salah. Demikian juga fitnah-fitnah yang sifatnya syahwat, godaan-godaan yang terkait dengan syahwat, baik itu terkait dengan syahwat perut, ya, ataupun syahwat kemaluan, dan ya juga yang disilangkan dengan syahwat khafiyah, yang ini terkait dengan yang kecintaan kepada popularitas kepemimpinan, yaitu perkaranya sangat dahsyat. Ya, tidaklah ya menjadi menyimpang orang yang menyimpang dalam keadaan mereka memiliki ilmu, bahkan dikenal, dijuluki sebagai alim atau syekh, kecuali dari sisi yang satu itu. Ya, karena untuk mereka dikatakan ya, karena kaitannya dengan syahwat, masalah perut, ya, bisa dikatakan orang yang alim dengan keilmuannya bisa sabar, bahkan mungkin rajin dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi kaitannya dengan masalah cinta popularitas, inilah perkara yang banyak ya menelan korban. Kemudian liyuzalzila imanahum, di mana syaitan menghembuskan fitnah-fitnah, godaan-godaan syahwat maupun syubhat ini untuk menggoncangkan keimanan mereka. Wa yuqi'ahum bi anwa'il ma'asi, dan mengupayakan untuk menjerumuskan mereka ya ke dalam berbagai jenis kemaksiatan. Ya, maksudnya yang terkait dengan syahwat. Baik. Fa bisabri wal yaqini yunalul abdu as-salamata min fitani syahawati wa min fitani syubhat. Sehingga dengan adanya kesabaran dan dengan adanya keyakinan, seseorang akan bisa meraih keselamatan dari berbagai godaan yang terkait dengan syahwat, di mana ini harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, karena umumnya mereka yang terjerumus ke dalam fitnah syahwat itu mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang terlarang. Baik. Akan tetapi artinya mereka sudah memiliki ilmu, tahu apa yang dilakukan itu perkara yang terlarang, tetapi mereka tidak mengupayakan untuk menyabarkan dirinya. Baik. Ini fitnah syahwat. Wa min fitani syubhat, demikian juga keselamatan dari fitnah syubhat. Di mana fitnah syubhat, terkait fitnah yang terjadi ketika seorang kurang ilmu, sehingga dia tidak bisa untuk menghukumi hal yang ada di hadapannya ini perkara yang baik atau jelek, perkara yang hak atau batil. Ya, sehingga fitnah syubhat ini harus dihadapi dengan ilmu. dan dua-duanya berbahaya. Meskipun ya sebagian di kalangan para ulama menyatakan bahwa pada fitnah syahwat ini ada sisi lebih berbahaya, dikarenakan kalau fitnah syubhat, fitnah karena kerancuan, itu akan bisa diobati dengan ilmu. Ya, seseorang jika telah mendapatkan penjelasan, oh ternyata perkaranya demikian, ya, sirna syubhat tersebut. Tapi ketika kaitannya dengan syahwat, ini fitnah yang menyerang segala golongan, ya. Golongan orang-orang yang jahil, ya, mereka bisa terkena fitnah, ya, dua-duanya, syahwat dan syubhat, ya. Golongan orang-orang yang memiliki ilmu, dia terkena fitnah syahwat ini. Ya, oleh karena itu kita mendapati bagaimana orang-orang yang menyimpang, sebagian mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, sebagaimana orang-orang yang menyimpang, kebanyakan mereka orang-orang yang fanatik, buta terhadap orang yang dianggap memiliki ilmu. Wallahu huwal muwaffiqu al hafiz. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Dan perkara ini perkara yang sangat kita butuhkan taufik dari Allah. Karena berapa banyak ya di masa tersebarnya fitnah, ya, orang-orang yang kita lihat bagaimana ya mereka dikaruniai ilmu, tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ya yang maha memberikan hidayah dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ternyata keberadaan ilmu yang ada pada mereka ya tidak bisa menjadi penjaga mereka dari kesesatan. Tentu ya semua itu ada sebabnya. Bisa jadi ya keilmuan yang ada pada mereka menjadi tidak manfaat karena adanya perkara yang tersembunyi di hati mereka yang menjadikan rusaknya ilmu yang mereka miliki. Al-Hafidh dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga hamba-hambanya dari berbagai perkara yang akan membahayakannya. Tayyib, ini akhir dari syarah hadis ke-8. Kita masuk hadis yang ke-9. Qala al-imam as-sa'di rahimahullah al-hadithu at-tasi' an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس رواه مسلم. Dari sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu syai'in biqadarin, bahwa segala sesuatu itu dengan takdir, ya, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-ajzu wal-kaisu, sampai-sampai sifat yang ada pada kita, ya, dari sifat lemah, malas, ya, al-ajiz ini lemah atau malas, wal kais ataupun cerdik, ya, sifat cerdik, cerdas, ini semua ya ketentuan atau takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini diriwayatkan al-imam Muslim di pembahasan ya, hadis yang ke-9 kaitannya dengan salah satu di antara rukun iman yang 6, yakni iman kepada takdir, ya, dimana ini ada perkara yang sangat penting, ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Umar, ya, atau yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika ditanya tentang permasalahan iman, beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika menyebutkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada yaumul qiyamah, ya, digandengkan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. wa yaumil akhir. Begitu beliau hendak menyebutkan tentang iman kepada takdir, beliau memulai wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ini seakan isyarat dari beliau tentang betapa pentingnya iman kepada takdir, sampai beliau mengulang sebelum menyebutkannya wa tu'mina. Dan ini seakan isyarat yang menunjukkan bahwa di sana akan muncul orang-orang yang mendustakan takdir. Sehingga termasuk di antara firqoh-firqoh awal yang muncul, ya, dari firqoh sesat, adalah firqoh Qadariyah. Ya, kelompok Qadariyah yang datang dua orang tabi'in, ya, menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menghadap Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, kemudian menyampaikan tentang munculnya kelompok yang mereka sebetulnya semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk beramal, tetapi sangat disayangkan mereka menganggap bahwa perkara-perkara yang terjadi ini sesuatu yang baru, bahwa Allah mengetahuinya baru setelah terjadinya. Ya, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, mendengar apa yang disebutkan oleh dua tabi'in tadi, ya, Humaid ibn Abdurrahman dan Yahya ibn Ya'mur, maka beliau yang langsung menyatakan, ya, idza lakitumuhum, ya, fa akhbiru anna ibn Umar, ya, bari'un minhum wa hum buru'a'u min ibn Umar. Jika kalian bertemu dengan mereka, sampaikan, ya, bahwa Ibn Umar berlepas diri dari mereka, tidak ada keterkaitan dengan mereka. Demikian pula mereka tidak ada kaitan dengan Ibnu Umar. Ya. Lau anna ahadahum, ya, anfaqa misla Uhudin dhahaban ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan kabarkan pula, andai ada salah seorang di antara mereka yang berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima darinya sampai dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Nah, di sini faedah yang sangat penting bagi kita, bahwa sunnah salaf ketika terjadi permasalahan, ya, nazilah, permasalahan yang besar, termasuk munculnya keyakinan sesat semisal tadi, ya, itu tidak dibahas sendiri, tetapi ditanyakan kepada, ya, para tokoh besar di masanya, dan termasuk, ya, ketika, dan ini sudah masa-masa tabi'in, ya, masih tersisa beberapa orang sahabat, termasuk di antaranya Ibnu Umar, yang tentunya kita tahu para sahabat adalah kibar, ya, kibar ulamanya di masa itu. Maka mereka tanyakan dan mereka menjawab, mendapatkan jawaban yang tegas dari Ibnu Umar. Maka demikian jalan untuk selamat kita dari fitnah dengan kembali merujuk kepada, ya, para ulama kibar, ya, di berbagai masa. Dan berbagai fitnah yang terjadi, termasuk fitnah yang kita dapati di zaman kita. Bagaimana kita mendapati perkara yang sebetulnya bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, taufik, perkara yang jelas, namun sangat disayangkan sebagian di antara manusia bersikukuh dengan kesesatannya, ya, meninggalkan bimbingan arahan para ulama kibar, bahkan melecehkan, ya, mereka para ulama kibar dengan anggapan bahwa mereka orang-orang yang sudah pikun, ya, sudah ditalkin, ya, sudah tidak memiliki kesempurnaan pemikiran dan semisalnya. Hal-hal yang itu sebetulnya adalah ungkapan-ungkapan ahlul bid'ah dari masa ke masa. Okay. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره عامه وخاصه سابقه ولاحقه. Hadis ini, ya, bersamaan ringkasnya hadis ini, kata Al-Imam Sa'di, mengandung di dalamnya, ya, prinsip yang agung diantara prinsip-prinsip pokok keimanan yang enam. Ya, sebagaimana yang kita kata dengan istilah rukun iman yang enam. Nah, pembahasan hadis ini wahwa al-imanu bil qadar, berkaitan dengan keimanan kepada qadar, keimanan kepada takdir, khairihi wa syarrih, ya, yang baik maupun yang jeleknya. Nah, kita sering mendengar istilah qada dan qadar. Dua istilah ini ada sisi perbedaannya, ya. Al-Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa al-qadar itu kaitannya ketetapan Allah yang azali, yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Ya, itu namanya qadar, kaitannya dengan ketetapan. Nah, ketika terjadi apa yang telah Allah tetapkan, maka kejadian-kejadian tadi disilakan dengan qada. Ya. Kejadian-kejadian. Jadi saat kejadiannya itulah yang disilakan dengan qada. Adapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi, itu disilakan dengan apa? Qadar. Nah, terkadang dua istilah ini, qada dan qadar, sering disilakan juga dengan takdir. Itu. Nah, kita beriman dengan takdir yang baiknya ataupun yang jeleknya. Menunjukkan di sini, selain pada hadis Jibril, Nabi menegaskan, ya, waktu minabil qadari khairihi wa syarrih. Menunjukkan bahwa takdir itu ada yang baik dan yang jelek. Ini bin nisbati ila, yani, al-maqdur, orang yang mendapatkan ketetapan takdir itu. Adapun kaitannya dengan perbuatan Allah, maka semua ketetapan Allah itu baik. Ya, baik itu terkait dengan nikmat ataupun musibah, semuanya itu baik. Karena semuanya dibangun di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah menetapkan sesuatu sia-sia tanpa tujuan. Ya, sampai pun adanya kemaksiatan, adanya kekufuran, ya, itu semua dikaitkan dengan perbuatan Allah, semuanya baik. Ya. Nah, adapun kaitannya dengan yang mendapatkan takdir yang disukai, ya, itu disilangkan dengan takdir yang baik. Yang tidak disukai itu disilakan dengan takdir yang jelek. Contoh misalnya musibah, ini takdir yang jelek, ya, dinisbatkan kepada yang mendapatkan ketetapan tadi. Adapun kaitannya dengan, sekali lagi, dengan perbuatan Allah, semuanya baik. Kemudian khulwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahitnya. Ini semisal dengan yang sebelumnya. Ya, apa yang disenangi itu dirasakan, disilahkan dengan manis, takdir yang manis. Adapun yang tidak disukai disilahkan dengan takdir yang pahit. Kemudian amihi wa khasihi, takdir yang sifatnya umum, mencakup orang banyak, ataupun yang kaitannya dengan pribadi-pribadi tertentu. Ya, contoh misalnya bencana, ya, kelaparan. Ini kan biasanya sifatnya umum, ya. Ya, ada pun seorang merasakan kelaparan sendirian, ya, seperti itu khusus. Ya. Kemudian sabiqihi wa lahiqihi, yang sudah terjadinya ataupun yang akan datang, yang belum terjadi. Ya, semuanya kita mengimani bahwa tidak ada satu pun itu kecuali telah tertulis. Ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, Nabi SAW menyatakan, kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa qala wa kana arsyuhu 'ala al-ma. Nabi menyatakan bahwa kataballahu maqadir al-khalaik, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk. Ya. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50 alf sana, yakni 50 ribu tahun sebelumnya. Ya, kurun yang demikian panjang. Jadi bumi dan langitnya belum ada, takdir yang akan terjadi dari seluruh makhluk ini telah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelumnya. Kemudian kata Nabi, wa kana arsyu 'alal ma, dan ketika penulisan takdir ini, ya, yang tentunya semuanya perkara yang telah diilmui oleh Allah, apa yang Allah tuliskan pada Lauhul Mahfuz, ya, bahwa arsy Allah ketika itu, ya, itu sudah tercipta dan berada di atas samudra. Dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang pertama kali yang Allah ciptakan. Dan yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, karena di atasnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Kemudian bagaimana bentuk keimanan kepada takdir ini? Bi an ya'tarifal 'abdu. Yani seorang hamba dia betul-betul mengetahui anna innallahi muhitun li kulli syai'in. Ba ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang di atas maupun yang di bawah, yang di luar maupun yang di dalam, semuanya diilmui oleh Allah, diketahui olehnya. Wa annahu 'alima a'malal 'ibadi khairaha wa syarraha. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan-perbuatan hamba, yang baik maupun yang jeleknya, diketahui semua oleh Allah. Bahkan ya, perkara yang belum diperbuat oleh hamba pun itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba tadi akan berbuat atau tidak berbuat. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perkara mereka, perkara hamba-hambanya dan keadaan-keadaan mereka. Ya, pengetahuan yang demikian ini sangat penting. Oleh karena itu salah satu di antara buah dari kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah semakin baiknya keadaan seorang. Karena bagaimana tidak seorang yang senantiasa merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, setiap waktu, maka mesti dia tidak akan melakukan kecuali perkara yang akan bermanfaat baginya. Karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu ada perhitungannya, ada balasannya si Allah tabaraka wa taala. Sehingga seorang muslim dengan keislamannya, seorang mukmin dengan keimanannya, dia tidak akan melakukan kecuali perkara yang akan bermanfaat baginya. Kemudian wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa yang telah Allah ketahui dari seluruh keadaan makhluknya, apa yang akan diperbuat oleh makhluk, semuanya telah dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam kitab induk yang dikenal dengan istilahnya al-lauhul mahfuz. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis samawati wal ard, benar-benar mengetahui apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Inna dhalika fi kitab, sesungguhnya semua itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, ya, tentang keadaan yang di langit ataupun yang di bumi, itu semua perkara yang telah dituliskan di dalam kitab yakni Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya penulisan perkara-perkara tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah. Thumma inna Allah yunfidu hadhihi al-aqdara fi awqatiha bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu asyamilatan li kulli ma kana wa ma yakunu. Kemudian dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz tersebut, yunfidu hadhihi al-aqdar, Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang telah Allah takdirkan itu fi awqatiha, pada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan juga. Bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu, sesuai Dengan apa yang menjadi konsekuensi hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala asy-syamilatani, di mana hikmah dan kehendak Allah ini mencakup likulli ma kana wa ma yakunu, mencakup semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Jadi semuanya sekali lagi ya tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita terciptanya, terlahirnya di zaman ini? Ya, kok tidak di zaman ketika Rasulullah masih hidup? Ya, semua ada hikmahnya tentunya. Ya, karena ya bisa jadi seorang yang melihat langsung Rasulullah SAW keadaannya itu tidak lebih baik, ya, dibandingkan orang yang tidak bertemu. Berapa banyak orang yang melihat Rasulullah tetapi menjadi musuh? Ya, menjadi musuh Nabi, bahkan orang yang paling keras permusuhannya, dalam keadaan dia memiliki hubungan kerabat dengan Nabi sebagai pamannya sendiri. Ya, maka tentunya dalam hal ini tinggal kita, ya, dengan apa yang telah Allah takdirkan ini, berupaya untuk mensyukuri kenikmatan Allah, khususnya nikmat iman, menjadikan sebagai seorang yang beriman. Lebih daripada itu, Allah membimbing kita untuk mengenal manhaj yang hak ini, manhaj salaf, ya, di tengah bagaimana banyaknya di kalangan kaum muslimin yang mereka ya jatuh bangun di dalam ibadah mereka dalam berbagai perkara-perkara yang menyelisih syariat. Allah berikan taufik untuk kita mengenal bagaimana sunnah-sunnah Nabi, mencintai sunnah-sunnah Nabi di saat banyak orang memusuhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asy-syamilatani lil khalqi wal amri, di mana hikmah dan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala ini meliputi pula penciptaan, ya, yang terkait dengan ciptaan-ciptaan yang ada di makhluk-makhluk yang ada ini. Ya, demikian juga al-amr, syariatnya. Oleh karena itu, sekali tidak ada satu takdir pun yang lepas dari hikmah Allah, sebagaimana tidak ada pula satu syariat pun yang lepas dari hikmah Allah. Ya. Setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, kita harus meyakini bahwa di dalamnya ada hikmah, terlepas kita bisa memahaminya, mengetahuinya ataupun tidak. Karena Allah Maha Hakim, tidaklah menetapkan sesuatu, baik itu takdir maupun syariatnya, dalam keadaan lepas, sia-sia, tidak terkait dengan hikmahnya. Kemudian wa annahu ma dzalika wa ma khalqi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqau biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim lam yujbirhum 'alayha wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum wa annahu ma dzalik. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan hal yang demikian, yakni Allah telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi, baik dari perbuatan hamba, ya, ataupun perbuatan Allah sendiri. Wa ma khalqihi lil ibad, bersamaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya, wa af'alihim wa sifatihim, menciptakan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu hakikatnya ciptaan Allah. Sifat-sifat yang ada pada kita, baik itu sifat yang tampak, ya, contohnya fulan ini diciptakan oleh Allah, ya, menjadi seorang yang berkulit putih, ya, badannya tegap, ya, kemudian sifatnya pemberani, ya. Yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam penampilan yang secara orang menganggap kurang menarik, tambah lagi sifatnya penakut, ya. Itu semua perkara yang telah Allah takdirkan, Allah ciptakan. Nah, bersamaan dengan itu, baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kudratan wa iradatan. Kudrah yani kemampuan dan iradah, keinginan. Taqa'u biha af'aluhum, yang dengan dua faktor ini terjadi perbuatan-perbuatan mereka. Bihasab ikhtiyarihim, sesuai dengan apa yang menjadi pilihan mereka. Jadi Allah memberikan kepada kita kekuatan dan keinginan, di mana dengan dua faktor ini terjadi perbuatan kita. Lam yujbirhum 'alaiha, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hamba-hambanya atas perbuatan mereka. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, kita diberikan kekuatan untuk bergerak, ya, tidak lumpuh, ya, seperti itu. Diberikan keinginan untuk melakukan gerakan, ya. Contoh misalnya, saya ingin mengambil bolpen yang ada di hadapan saya ini. Dan saya, ya, diberi kesehatan oleh Allah, ya, organ saya sehat begitu. Ketika punya keinginan, kemudian melakukan itu, terjadi perbuatan ini. Baik. Nah, apa yang terjadi ini, tidak ada pihak yang memaksa. Lam yujbir alaih, ya, tidak ada perasaan pada diri kita seakan ada sesuatu kekuatan yang berakan tangan ini. Tidak ada, ya. Semuanya terjadi dengan dua faktor tadi, adanya kemampuan yang Allah berikan kepada hamba tadi dan keinginan yang ada pada hamba tadi, terjadi perbuatan ini. Dan seluruh perbuatan ini, ya, itu kembalinya kepada apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada sedikit pun yang bergeser dari apa yang telah Allah tetapkan. Inilah di antara gambaran tentang bagaimana sempurnanya ilmu Allah. Ya, bahwa semua perbuatan hamba dalam keadaan mereka memiliki pilihan sendiri. Ya. Dan mereka diberikan kemampuan, terjadi perbuatan mereka, dan ternyata perbuatan-perbuatan mereka seluruhnya itu kembalinya kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bergeser sedikit pun. Dan ini termasuk di antara gambaran bagaimana sesatnya orang-orang Jabriyah yang menganggap bahwa manusia itu, ya, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki keinginan, sehingga perbuatan yang terjadi sesuatu yang dipaksakan. Tidak ada di antara kita yang selagi akal kita sehat, ya, menganggap bahwa ada pihak tertentu yang memaksa kita untuk berbuat. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyi'atahum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemampuan yang ada pada mereka dan demikian pula keinginan yang ada pada mereka, sehingga dengan kemampuan dan keinginan yang terjadi perbuatan, ya, hamba-hamba. Yang dari sini kita mengetahui kalau begitu berarti perbuatan hamba ini termasuk di antara ciptaan Allah. Kenapa? Karena faktor pembentuk perbuatan itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu. Lanjutkan satu paragraf lagi, cukup ya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa khaliqus sababit tami khaliqun lil musabbab, dan pencipta dari sebab-sebab yang sempurna tersebut, dialah pencipta al-musabbab. Al-musabbab yakni akibat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab, demikian pula Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan akibatnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sebab dengan akibat, ya, dalam berbagai permasalahan-permasalahan dunia maupun duniawiyah. Ya, contoh misalnya masalah duniawiyah. Jika kita lapar, tentu harus menempuh sebabnya apa? Untuk bisa kenyang, makan, ya. Jika kita ingin memiliki keturunan, ya, maka harus menempuh sebabnya apa? Menikah. Bersamaan kita ketahui bahwa di sana ada orang yang menempuh sebab, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan akibat tidak dia dapatkan. Contoh sudah menikah sekian tahun, sekian belas tahun, kok enggak punya keturunan atau belum punya keturunan. Padahal dia sudah menempuh sebabnya. Ya, ini sebagai gambaran bahwa sebab itu bukan penentu, tetapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perlu untuk menempuh sebab. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan, ya, kalau sudah takdirnya punya anak yang enggak nikah juga Ya, berarti enggak ditakdir apa? Sudah takdirkan kenyang yang enggak makan juga. Ya. Ini tidak benar. Fa'aluhum wa aqwaluhum taqau bi qudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahum Allahu fihim. Maka perbuatan-perbuatan, demikian juga ucapan-ucapan mereka terjadi dengan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Ya, seorang selagi lisannya sehat, ya, artinya secara kudroh kemampuan ada. Kemudian masyiah, ya, dia akalnya sehat, karena orang yang akalnya terganggu tidak punya masyiah, tidak punya niat. Ya. Dia ketika ingin bicara, ya, punya kemampuan bicara, maka terjadi perbuatan dari ya berbicara. Di mana kata Al-Imam Sa'di, allataini khalaquhumallahu fihim, Allah telah menciptakan dua faktor tadi pada mereka, adanya kemampuan dan adanya keinginan. Kama khalaqa bakiyata quwahum adh-dhahirati wal batinah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya kekuatan-kekuatan makhluk yang lainnya yang ada pada makhluk tadi, yang tampak maupun yang tersembunyi. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Tetapi hal yang perlu untuk kita ketahui, bahasanya masing-masingnya akan diberikan kemudahan untuk apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan masing-masing hamba tadi. Ya, sehingga sama-sama diberikan kekuatan, sama-sama diberikan keinginan. Ternyata sebagian di antara manusia lebih suka kepada kejelekan dibandingkan kebaikan. Ya, datang nasihat tidak diterima, datang perkara-perkara yang merusak justru itu yang disambut. Sehingga sampai dia kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia menjadi orang yang sengsara. Dan kalau kita semua ditanya, apakah yang kita inginkan akhir dari kebaikan atau keburukan, tentu semuanya mengatakan apa? Ingin untuk mendapatkan akhir yang baik. Tetapi berapa banyak di antara manusia justru menambah sebab-sebab yang menyampaikan kepada kejelekan. Ya, sementara Allah telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari kepada kita mana perkara yang baik untuk kita tempuh dan mana perkara yang jelek untuk kita jauhi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.